Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita terus bersyukur karena Allah telah memberikan kita segala-galanya sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kajian kita ini adalah merupakan wahyu Allah yang mana Allah menyampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada seluruh umat. Maka kajian kita masih dalam surat Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu. Ayat ini memang sangat sangat singkat, tapi ini pesan banyak sekali penekanan-penekanan yang Allah inginkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jauh, untuk lebih kita ke depan, di sini saya akan menjelaskan sebetulnya ada kadang-kadang perintah Allah itu dimulai dengan ya ayyuhar rasul, tapi kajian kita saat ini adalah ya ayyuhan nabiyyu. Apakah kira-kira perbedaan tentang kedua anida atau panggilan tersebut? Maka dalam kajian ini ketika Allah berfirman ya ayyuhan nabiyyu, memanggil wahai nabi, itu adalah ada hal yang sangat penting dalam peristiwa tersebut. Tapi yang ditekankan di sini adalah tentang masalah ketauladanan. Maka kajian kita yang sebelumnya itu adalah yang kita tekankan di situ adalah masalah ketauladanan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau tidak ditekankan masalah akhlak ataupun ketauladanan, maka ayat firman Allah selanjutnya hasbukallah ini tidak akan pernah terjadi, bahkan jauh dari harapan. Inilah kuncinya sebetulnya ketika kita ingin mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bedanya dengan ya ayyuhar rasul? Itu juga ada suatu hal peristiwa yang penting, cuman ditekankan di situ tentang masalah hukum ataupun syariah. Iya. Iya. Kalau saya melihat Ustaz Fajrul Had Bangsa Perdana, sebenarnya Allah tidak memberi pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah zat yang maksum. Dia tidak harus dibilang hasbukallah, karena dia sudah tertanam di dalam jiwanya hasbiallah, cukuplah Allah bagiku, dan itu sudah tertanam. Jadi kenapa ini dibilang ya ayuhan nabi? Ini sebenarnya sindiran kepada para sahabat yang ada pada waktu sulh Hudaibiyah, atau dimanapun, atau umat Islam dimanapun. Dalam perdamaian itu sebenarnya yang tertancap bukan ego, bukan dendam, tetapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diberkata bukan sebenarnya nabi yang ditegur di sini hasbukallah, tapi sebenarnya yang tegur itu adalah sahabat. Tapi begitulah indahnya Al-Qur'an, indahnya Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman. Dia tidak mau menyinggung sahabat nabi. Dia tidak mau menyinggung umat Islam yang mengedepankan ego dan dendam. Dia tunjuk Nabi yang dicintainya. Padahal sebenarnya ini arah dan sasaran tembaknya kepada sahabat dan umat Islam yang masih bergejolak jiwa. Dan yakinlah, tidak selamanya kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Kita menemukan bagaimana kelembutan hati Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dilempar setiap hari dengan kotoran oleh Yahudi. Dan terakhir dia dilempar oleh kotoran Yahudi itu sendiri kepada Nabi Muhammad. Setelah itu orang Yahudi tidak keluar selama 3 hari. Nabi berkata kepada sahabatnya, mana orang yang lempar itu tadi? Saya tahu Nabi Muhammad siapa orangnya dan di mana rumahnya. Ayo kita datang ke dia. Rupanya orang itu lagi sakit dan Nabi Muhammad bukan membalas lemparan itu dengan caci maki, sumpah serapah. terhadap seorang Yahudi yang sakit, yang begitu kejam dengan Nabi sehingga melempar Nabi dengan kotoran Yahudi itu sendiri. Dia mendoakan kesembuhan bagi seorang yang sakit tadi. Inilah jiwa damai, dan inilah keyakinan sifat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada dendam, tidak ada benci, yang ada adalah cinta kasih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah yang ingin Allah tunjukkan, wujudkan sebagai pionir-pionir rahmat, tidak saja pada sosok Nabi, tetapi pada sosok sahabat dan umat Islam di Indonesia dan di Sumatera Utara termasuk di dalamnya. Iya, memang sangat menarik sekali nih Ustaz Perdana. Ya. Dalam arti kata, ketika Ustaz Arifin menyampaikan hal itu tadi, itu adalah yang penekanannya itu adalah tentang bagaimana sikap keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar menjadi di sisi lain, dalam kajian yang sudah dikaji oleh Ustaz Arifin tadi, dalam sisi lain juga jangan seseorang itu merasakan dengan keislamannya itu membawakan sesuatu yang hal yang nikmatnya itu yang tiada tara untuk dirinya, padahal nikmat itu adalah Allah yang memberikan. Ya. Karena apa? Karena kalau orang melihat dirinya sudah masuk Islam, Islam ini dia membawa kan sesuatu Islam itu tidak, tapi sebetulnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada firman Allah seperti ini, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu, supaya mengingatkan seseorang itu sebetulnya yang kita dapati hidup ini ya karena Allah lah yang memberikan petunjuk sama kita. Iya, benar sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari keterangan ayat ini. Yang pertama bahwa redaksi dari penggunaan ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan nabi, itu untuk menunjukkan ada satu hal penting yang betul-betul harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Di dalam surat Al-Ahzab beberapa kali Allah mempergunakan redaksi ini. Ya ayuhan nabiyyu inna kulli azwajika in kuntunna turidal hayata dunya wa zinataha. Wahai para nabi, ingatkan kepada istrimu kalau mereka ingin kehidupan dunia akan aku kasih, tapi ingat kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Tapi kalau kamu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Begitu juga dalam hal berpakaian, Nabi juga diperintahkan ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il alamina in kuntunna turidna ayyudnina alaihinna min jalabihinna. Pakai pakaian yang terbaik, katakan Nabi kepada anak istri kamu, lebarkan, panjangkan jilbab itu sampai ke dadamu. Begitu juga ketika Allah memberikan pesan kepada seluruh umat Islam, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Engkau diutus sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi peringatan, dan juga sebagai rahmatan bagi seluruh alam semesta. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini saya melihat satu hal lain yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan perintah berperang, ketika ada orang yang ingin berdamai dan kita sambut uluran tangannya berdamai, tapi ternyata di dalam sikap selanjutnya mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati kita, ya, hati orang-orang yang menyambut uluran tangan perdamaian, maka ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkokoh diri dan menancapkan keyakinan untuk tidak berubah dari koridor perdamaian. Iya, koridor perdamaian itu atau keyakinan bahwasanya memang apa yang dilakukan itu adalah hal yang terbaik. Makanya Allah katakan ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ada indikasi pada saat itu, bahkan memang kejadian, ternyata setelah terjadi perdamaian ada yang mengkhianati perdamaian itu. Nah, ketika hal seperti ini terjadi dan menyakiti perasaan sebahagian umat Islam, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan bahwa sikap yang sudah dilakukan, kebersamaan mereka, itu adalah satu hal yang terbaik yang harus dilakukan. Kalau ada yang mengkhianati, biarkan, tidak usah diperdulikan. Yang penting bagaimana memperkokoh barisan dan memperkuat kebersamaan. Di antara yang paling penting adalah bahwa antara umat Islam sendiri itu harus tetap bersatu, harus tetap saling kasih mengasihi, jangan sampai berpecah belah, karena ini akan menjadi penyebab akan mudahnya umat Islam untuk diserang oleh orang lain. Jadi pada intinya adalah bahwa silakan untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau mendapati ada ternyata kejadian atau fakta yang menyebabkan diri kita merasa dikhianati, jangan mudah putus asa, karena hasbukallah, cukup Allah itu, keyakinan kita terhadap Allah sudah memperkuat diri kita, dan coba rapatkan barisan agar kita jangan berpecah belah satu sama lain. Ya, kalau saya lihat dalam hidup ini hasbukallah menjadi pegangan hidup. Betapa banyak kita merasa dicurangi. Mungkin para caleg yang tidak terpilih ada merasa saya ini seharusnya dapat, rupanya tidak mendapatkan kursi. Tetapi yakinkan, tancapkan hasbukallah, cukuplah Allah, tidak harus membalas dendam. Ya. Kemudian dalam perdagangan kita juga sering masih dicurangi oleh orang lain. Ada persaingan tidak sehat, seharusnya dibayar hutang ternyata tidak dibayar. Dibilang untung 10 dinyatakan cuma 2. Tetapi sebagai seorang yang yakin kepada Allah, tancapkan niat hasbukallah. Terkadang juga sebagai siswa dan mahasiswa yakin lulus, tetapi karena faktor X dosen menyatakan tidak lulus, atau guru karena sentimen dinyatakan dia gagal. Pada saat ini hasbukallah, cukuplah Allah. Karena apa? Karena ketika kita memang berada di jalan yang benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan jalan kita. Iya, memang yang kita kaji saat ini adalah hasbukallah. Mungkin kalau kita kaji lebih ke depan lagi, hasbukallah ini adalah letaknya adalah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengedepankan apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Karena kadang-kadang manusia hiasi hidup materinya ini dengan hasbullah, hasbukallah atau ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya yang paling bagus itu adalah ketika kita mengedepankan hasbunallah ataupun hasbakallah, itu adalah untuk segala kepentingan kehidupan kita, yang apa yang kita dapati di dunia ini. Bukan materi dulu kita dululkan, baru kita menjelaskan ketawakalan kita kepada Allah. Tapi ketawakalan kita lah kepada Allah, sehingga tidak terjadi sesuatu penyimpangan di dalam hidup ini. Karena banyak sekali orang menghiasi hidupnya itu untuk memapankan hidupnya di dunia, tapi tak pernah melihat bagaimana menguatkan dan memapankan kehidupan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyampaian kita seperti ini dapat menjadikan ketawakalan kita kepada Allah itu untuk lebih mengarah kepada betul-betul takwa yang sebenar-benarnya, yang menjadikan kita itu tunduk patuh taat dalam menjalankan segala perintah Allah, dan mudah-mudahan juga sekaligus dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangan, jeruk habis juga. Nah, kalau jeruk itu wajib. Wajib habis jeruk.